Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Menebar senyum, menabur hope, menyambut hari yang penuh berkah. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak pun siapun tak apa.